tulangku kehadiranmu selalu menyertai hidupku, kehadiranmu selalu meliputi jiwaku. Di nafasku, di lisanku, di benakku, di kalbuku, tiada yang tersembunyi dari pengamatanmu, tiada yang tersembunyi dari tulangku, di nafasku, di lisanku,